بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan kajian kita bertauhid bab ke-22 ya. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Betul ya? وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي لا ألا يهلكها ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي. Ini syahidnya di sini. Jadi hadisnya panjang banget. Intinya di sini nih. وإن ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. Ini juga syahidnya di sini. فإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Cukup panjang ya hadisnya. Udah lagi ya? Halas. Baik. Bab dalil-dalil tentang bahwasanya sebagian dari umat ini akan kembali menyembah berhala. Ya, judulnya agak serem memang. Sebagian dari umatnya Rasulullah itu ada yang kembali kepada peribadatan terhadap berhala. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab ini. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah di surat An-Nisa ayat 51, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad mereka yang diberi sebagian dari Alkitab tapi mereka percaya dengan al-jibt wa tawhud. Ya. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Dan mereka yang diberi Alkitab namun masih percaya kepada al-jibt wa tawhud. Nanti ada penjelasan apa itu al-jibt. Di sini dijelaskan oleh Umar bin Khattab as-sihru, sihir, wa tauhud asyaitan. Tapi bukan berarti tauhud itu hanya syaitan, tidak. Itu termasuk ru'us at-tawaghit. Dedengkotnya tauhud salah satunya adalah syaitan. Tapi tauhud itu sendiri lebih umum cakupannya. Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau yang lain Al-Usul Tsalatsah, at-tauhud kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Siapa saja yang melampaui batasnya, baik melampaui batasnya dalam hal di menjadi diibadahi padahal tidak layak untuk diibadahi sama makhluk, au matbu'in atau diikuti secara kelewatan, au muta' atau ditaati. Beda enggak diikuti dengan ditaati? Beda atau sama? Ya, antum pikir dulu ya. Ala kulli hal, salah satunya kemudian beliau mengatakan wa ru'usuhum khamsah, iblis la'anahullah. Iblis ini punya anak keturunan yang namanya syayatin. Ya. Demikian juga wa kullu man idda'a ilmal ghaib, siapa saja yang mengklaim tahu perkara yang ghaib, maka dia termasuk dedengkotnya tauhid. Wa kullu man da'a ila ibadati nafsih, siapa yang mengajak orang lain untuk mempertuhankan dirinya. Kemudian juga wa man hakama bi ghairi ma, kalau enggak salah itu juga disebutkan ya, saya agak lupa. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah juga. Ala kulli hal, salah satunya di sini adalah syaitan. Al-jibtu adalah as-sihr. Jadi ada di antara orang-orang yang sudah diberi Alkitab, ini ayat ini bicara tentang ahlul kitab. Ya, aneh, mereka sudah diberi Alkitab, sudah diberi buku hidayah, kok masih percaya sama sihir dan sama syaitan. Bahkan wa yaqulul ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka mengatakan orang-orang yang kafir itu, orang-orang musyrik itu lebih mendapatkan hidayah daripada orang-orang yang beriman. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang musyrik, ya ini agama syirik mereka itu lebih benar daripada agamanya orang beriman. Itu kata siapa? Itu kata orang-orang yang diberi Alkitab, sebagian dari Alkitab, Yahud. Baik, nanti kaitannya apa akan terjawab dengan hadis. Dalil lainnya, qul hal unabiyukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah. Mau enggak kuberitahukan kalian tentang nasib yang lebih mengenaskan lagi daripada itu? Yaitu orang yang man la'anahullah, dilaknati, dikutuk oleh Allah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Bahkan ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Benar-benar jadi kera dan babi, manusianya itu dirubah wajahnya oleh Allah menjadi kera dan babi. Siapa ini kira-kira? Yahud, orang-orang Yahudi. Wa 'abada tawud, dan sebagai penyembah-penyembah tawud. Itu di Al-Maidah ayat 60. Jadi orang-orang yang dikutuk oleh Allah menjadi kera, babi dan para penyembah tauhid itu adalah orang yang paling nahas nasibnya di hari kiamat. Ya, ini ketika mereka menjadi orang yang dilaknati oleh Allah, dimurkai dan dikutuk menjadi kera, babi dan penyembah tauhid. Berikutnya, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Adapun orang-orang yang menguasai atau yang lebih berkuasa daripada Ashabul Kahfi itu, ketika mendengar berita bahwa Ashabul Kahfi tidur selama 300 sekian tahun kemudian bangun lagi, maka para penguasa di situ mengatakan kami akan jadikan kuburan para pemuda itu setelah mereka mati, kami akan jadikan kubur-kubur mereka sebagai masjidah, tempat ibadah. Nah, Al-Quran di sini menceritakan perbuatan yang keliru. Jadi jangan difahami bahwa di sini Allah merestui perbuatannya orang-orang yang berkuasa ketika itu, tidak. Allah sekedar menceritakan bahwa dia mengatakan seperti itu. Hukumnya apa? Ya, silahkan dicari dalam dalil-dalil yang lain. Baik. Dan ini sudah kita bahas kan sebelumnya, bahwa mereka ini termasuk orang yang terlaknat, dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk syarrul khalq. Ya, manusia terjelek, terjahat, terburuk. Yaitu di antaranya adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi hukumnya dijelaskan dalam sunnah. Tayyib. Baru setelah itu al-muallif menyebutkan hadisnya Abu Sa'id al-Khudri yang intinya bahwa umat ini akan mengikuti ajaran umat-umat sebelumnya. Jadi walaupun ayat-ayat yang tadi itu membahas tentang Bani Israel, tentang Yahud, yang dikutuk, dilaknat, diancam dengan siksa-siksa yang pedih tadi, itu sebetulnya peringatan buat kita. Buat kita itu peringatannya. Karena pasti ada di antara umat ini yang akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Dan kalau itu terjadi, dan memang ada yang seperti itu memang, maka apa yang menimpa umat-umat sebelumnya akan menimpa mereka. Latattabi'anna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah. Setahap demi setahap dengan sangat mirip, ya, mereka meneladani umat-umat sebelumnya, bukan dalam hal yang baik, dalam hal yang mencelakai mereka. Buktinya apa? Nabi menyerupakan hatta lau dakhalu juhra babbin dakhaltum, sampai ketika mereka membinasakan diri mereka sendiri dengan masuk ke lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk. Siapa ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara? Ya siapa lagi kalau bukan mereka? Ini muttafaq alaih. Jadi di sini Nabi memperingatkan jangan sampai kebinasaan yang menimpa umat-umat sebelum kita gara-gara hal-hal yang tadi disebutkan itu diulang kembali oleh umat ini. Di antara yang mencelakai mereka adalah ibadatut tawhud. Ya. Itu yang menyebabkan mereka celaka. Baik. Mungkin kita masuk sedikit ke syarah ayatnya ya. Ayat yang pertama atau dari babnya dulu. Maja'anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awsan. Al-awsan itu jamak dari wasan. Wasan itu apa? Ma qusida bi naw'in min anwa'il ibadah min dunillah. Apa saja yang menjadi tujuan peribadatan dalam bentuk apapun ibadahnya. Mau bentuknya ucapan, bentuknya perbuatan, kalau itu ditujukan kepada sesuatu dan itu bukan Allah, maka sesuatu itu namanya wasan. Kalau banyak namanya awsan. Ya. Minal kubur, seperti kuburan, al-masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Bisa pohon, bisa bangunan, bisa binatang, bisa laut, bisa danau, bisa sungai, apapun itu, bisa gunung, batu, aisyah. لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ومع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وقوله أتعبدون ما تنحتون. Nah, Nabi Ibrahim menyifati apa yang diibadahi oleh kaumnya itu sebagai authan. Dalam ayat yang lain sedikit dirinci apa sih yang diibadahi oleh kaumnya? Asnam, berhala, patung. Dalam ayat yang lain matan hitun, apa yang kalian pahat dengan tangan kalian sendiri. Fadzalika fabidzalika yu'lam annal wasan yutlaq 'alal asnam wa ghairiha mimma ubida min dunillah. Jadi yang namanya wasan itu lebih umum cakupannya, bisa patung yang berwujud atau simbol dari manusia-manusia soleh, baik mirip manusia atau hanya batu, bisa juga bukan patung, tumbuhan, apapun bentuknya, kubur dan lain-lain. Yaminuna bil jibti wa tawgut. Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah yang menafsirkan, ja'a Huyay ibn Akhtab wa Ka'b ibn Ashraf. Huyay ibn Akhtab dan Ka'b ibn Ashraf, siapa mereka berdua? Siapa? Huyay ibn Akhtab itu bapaknya Safiyyah binti Huyay. Nah, siapakah Huyay ibn Akhtab? Dedengkot Yahudi. Wa Ka'b ibn Ashraf juga, ini Yahudi berdarah Arab. Bapaknya Yahudi, ibunya Arab. Atau sebaliknya. Pokoknya ada darah Arabnya dia ini. Dan dia penyairnya Yahudi. Dia penyair berkebangsaan Yahudi, cuman syairnya dalam bahasa Arab. Mereka berdua ini datang kepada warga Mekah. Terus kata mereka kepada warga Mekah, antum ahlul kitab wa ahlul ilm. Afwan, warga Mekah berkata kepada mereka, karena Yahudi-Yahudi dianggap sebagai orang yang punya kitab dan lebih faham tentang sejarah para nabi. Ditanya oleh orang-orang musyrik, kalian kan punya kitab dan kalian kan orang berilmu, coba jelaskan kepada kami, kami dengan Muhammad ini sebetulnya bagaimana sih? Agama siapa sih yang benar? Fa akhbiruna anna wa an Muhammad. Qalu ma antum wa ma Muhammad. Memang ada apa dengan kalian dan ada apa dengan Muhammad? Kata si Huyay ibn Akhtab dan Ka'b ibn Ashraf. Jawab mereka, nahnu nasilul arham wa nahrul qawma wa nakwad nasqil ma'alal laban. Kami punya kebiasaan menyambung silaturahim. Nahrul qawma, ini apa artinya saya kurang tahu, kayaknya menyembelih unta-unta yang mungkin bagus gitu ya, untuk memuliakan tamu. Dan kami minum air pada orang-orang, setelah sebelumnya mereka minum susu, kami kasih air. Apa hebatnya? Ya untuk zaman itu di padang pasir itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, air itu mahal ketika itu. Wa nafukul anah, dan kami membebaskan mereka yang tersandra. Wa nasqil hajij, kami rajin memberi minum jemaah haji. Ini orang-orang musyrik ya. Wa Muhammad sumbur. Apa ya sumbur ini? Qata'a arhamana wa tab'ahu surraqul hajij min ifar. Ini celaan ya kepada Rasulullah SAW. Dia memutus hubungan rahimnya dengan kami. Kemudian pengikut-pengikutnya adalah para perampok jemaah haji dari Bani Ghifar. Fanahnu khairun am huwa? Siapa yang lebih baik? Kami atau dia? Faqalu antum khairun wa ahda sabila. Kata si Yahudi-Yahudi ini, kalian yang lebih baik dan lebih lurus jalannya, jalan hidupnya. Maka Allah turunkan ayat ini. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ayyubinuna bil jibti wa tawhid wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. طيب di ayat yang berikutnya bagian akhirnya ada wa'abadat taghut. Wa'abadat taghut maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang Yahudi itu di antaranya menjadi para penyembah taghut. Ada di antara mereka yang menyembah taghut, yakni taat kepada syaitan dalam mengajak mereka kepada kebinasaan. Tayyib. Qala Syekhul Islam fi qawlihi wa 'abada at-tawhid as-sawab annahu ma'tufun 'ala ma qablahu min al-af'al. Ay man la'anahu wa ghadiba 'alayhi wa man ja'ala minhumul qirdata wal khanazir wa man 'abada at-tawhid. Qala wal af'al al mutaqaddimah al fa'il fiha ismullah mudharan aw mudharan wa huna al fa'il ismu man 'abada at-tawhid. Baik. Intinya di sini bahwa di antara kutukan Allah kepada orang-orang Yahudi itu adalah menjadikan mereka penyembah-penyembah berhala. Dan itu yang dijadikan syahid oleh, atau syahid itu apa ya terjemahannya ya, bagian yang menjadi sorotan dalam ayat ini ya. Karena judulnya adalah bahwa ada di antara umat ini yang menyembah kepada berhala, dan berhala itu salah satu bentuknya atau sinonimnya adalah tauhid. Dan umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu. Berarti akan ada di antara umat ini yang menjadi ubadut tawagid, penyembah para tauhud, yang salah satu bentuknya adalah man da'a ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak kepada peribadatan dirinya. Demikian pula ayat tentang Ashabul Kahfi yang nanti ketika mereka mati akan dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Dan beliau di sini hendak memperingatkan umatnya jangan sampai mereka mengikuti perbuatan-perbuatan tersebut. Itu melalui hadis yang dijelaskan oleh Abu Sa'id, "Tattabi'anna sanana man kana qablakum." Ini pemberitahuan dalam rangka peringatan. Ya, pemberitahuan yang maksudnya adalah memberi peringatan, jangan sampai itu terjadi pada kalian sehingga kalian pun ikut celaka sebagaimana mereka. Hatta law dakhalu juhra dhabbin dakhaltumuh wa fi ahdin akhar hatta law kana fihim man ya'ti ummuhu alaniatan lakana fi ummati man yaf'alu dhalik. Ya, bahkan kalau di antara umat yang sebelumnya itu ada yang berzina dengan ibunya terang-terangan, nanti di antara umatku juga ada yang ngikutin perbuatan itu. Ya, ada enggak? Pernah dengar beritanya? Pernah baca? Ya. Arada sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la tad'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wan-nasara illa fa'alathu kullahu. Maksud dari Rasulullah itu bahwa berbagai macam bentuk penyimpangan, kesesatan dan dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, al-yahud wan nasara, itu semuanya akan dipraktekkan oleh sebagian dari umat Rasulullah. Ada sebagian dari umat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam yang ngikutin perbuatannya Yahudi. Jadi tidak tersisa dari kebiasaan atau dosa-dosa umat terdahulu itu, melainkan di antara umat ini ada yang mempraktekannya. Walihada qala Sufyan bin Uyainah, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun min al-yahud." Kalau ada di antara ulama kita yang rusak, maka ada kemiripannya itu dengan Yahudi. Karena Yahudi itu identik dengan orang yang sudah tahu kebenaran tapi enggak mau ngikutin. Wa man fasada fihi min 'ibadina fa fihi syabahun minan nasara. Tapi kalau yang bejat itu dari kalangan ahli ibadahnya, bukan dari kalangan ulamanya, maka dia mirip dengan Nasara. Karena Nasara itu kebiasaannya rajin ibadah, cuman tidak mendapatkan bimbingan, jadi tersesat. Qultu fama aktsaral fariqain. Alangkah banyaknya kedua-duanya ini di zaman kita sekarang. Taib. Kemudian ada hadis yang sangat panjang di sini, ya, terjemahannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditampakkan oleh Allah bumi dari seluruh sisinya. Dari arah timur maupun baratnya bisa disaksikan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kekuasaan umatku akan mencapai timur dan baratnya sebagaimana ditampakkan oleh Allah kepadaku. Ini bisyarah, kabar gembira buat kita gitu loh. Ya bukan berarti harus kita yang mencicipinya nanti, tidak, tapi kita sebagai umat Islam itu diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwa suatu saat nanti yang menguasai timur dan barat itu umat Islam. Tapi kapan? Nah, itu tergantung proses. Ya, tergantung proses. Dan yang penting kita ikut ajalah dalam proses itu, ya. Baik kita nanti yang mencicipi hasilnya maupun tidak, yang penting kita masuk aja ke dalam mereka yang berusaha mewujudkan itu. Karena itu semua terjadi dengan asbab, dengan sebab-sebabnya. Nah, wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiya li minha wa u'titul kanzain. Aku juga diberi perbendaharaan dua harta karun, al-ahmar wal abyad, yakni az-zahab wal fiddah. Wa inni sa'altu rabbi, dan aku minta kepada Allah untuk kebaikan umatku. Ya, beliau berdoa untuk kebaikan umatnya. Apa doanya? Yang pertama, jangan engkau binasakan, jangan engkau biarkan umatku ini binasa dalam satu waktu seluruhnya. Dan jangan engkau kuasakan umatku ini kepada musuhnya. Jangan sampai umatku ini dikuasai oleh musuhnya. Tapi kalau yang menguasai di antara mereka sendiri, ya enggak apa-apa. Asalkan jangan dikuasai oleh musuhnya sehingga mereka ini ditumpas sampai ke akar-akarnya oleh musuhnya. Itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, saya sudah menetapkan suatu ketetapan yang tidak akan bisa ditolak lagi. Ya, permintaanmu untuk kebaikan umatmu itu dipenuhi yang pertama. Ya, ini Allah tidak akan membinasakan umat Islam ini dalam satu periode semuanya mati sekalian, gitu enggak. Dan aku tidak akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain diri mereka. Jadi kalau dari diri mereka sendiri, iya. Ya, jadi yang biasanya menumpas atau banyak menumpahkan darahnya kaum muslimin itu bukan musuhnya, tapi kaum muslimin sendiri atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai muslim. Jadi walaupun musuh-musuh kaum muslimin yang non muslim itu bersatu padu dari timur sampai ke barat untuk menumpas habis kaum muslimin, mereka tidak akan berhasil. Sampai kaum musliminnya sendiri yang saling berbunuh-bunuhan, hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan. Nah, ini ironinya di sini malah. Wa yusbi ba'dhum ba'dhan, dan saling mengambil tawanan di antara sesama kaum muslimin. Sudah kan ya? Baik. Kita azan dulu. Nanti kita lanjut sebentar setelah azan, kemudian sholat, dan kita tuntaskan setelah pas sholat. Wallahu ta'ala alam. Allah, Allah. Baik. Kemudian setelah menyebutkan hadis dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Barqani, Al-Barqani nama aslinya adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Asy-Syafi'i. Lahir tahun 336 Hijriah dan wafat tahun 425 Hijriah. Jadi termasuk ulama abad keempat dan kelima ya. Qala al-Khatib, al-Khatib al-Baghdadi menyifati tentang al-Barqani ini, kana sabtan wari'an lam nara fi syuyukhina asbata minhu. Beliau adalah seorang yang kuat hafalannya, wara', bahkan di antara guru-guru kami, kata al-Khatib al-Baghdadi, tidak ada yang lebih bagus hafalannya daripada al-Barqani ini. Di antara karyanya adalah al-Musnad. Ya, al-Musnadnya al-Barqani ini meliputi mashtamala alaihi as-sahihan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dimasukkan ke situ, dan juga yang lain-lain. Ala kulli hal, Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya dengan lafaz yang panjang ini. Kemudian ada tambahan, innallaha au qala inna rabbi zawali al-ard fa uritu masyariqal ardi wa magharibaha. Mirip sekali ya lafaznya di sini. Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku khawatirkan terhadap umatku itu adalah para pemimpin yang menyesatkan. Sebagaimana yang apa namanya disebutkan dalam hadis berikutnya, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan kalau sudah ada di antara mereka yang menghunuskan senjatanya kepada sesamanya, ada perang saudara sudah pernah pecah sekali saja, maka akan terus pecah lagi ya sampai hari kiamat. Wala taqumu as-sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai ada sekalangan dari umatku ini yang bergabung dengan kaum musyrikin, dan sampai ada sejumlah orang dari umatku yang kembali menyembah al-Ausan. Jadi syahidnya di sini. Jadi semua hadis maupun ayat ini sifatnya memberikan peringatan kepada umat Islam. Jadi aneh sekali kalau hari ini ada orang yang tidak khawatir terhadap syirik. Ya. Bahkan menafikan kalau ada umat Islam yang terjerumus dalam perbuatan syirik. Sedikit-sedikit dianggap syirik, dianggap bid'ah, dikafir-kafirkan, Ya. Ini dia berusaha untuk menutupi hakikat. Padahal itu hakikat, itu realita. Dan Nabi sudah menceritakan itu. Ya. Maksud dari penjelasan ini bukan supaya kita kemudian menjatuhkan vonis kafir dan musyrik itu secara serampangan, tidak. Bedakan antara menjelaskan status perbuatan atau ucapan atau keyakinan dengan memvonis orangnya. Ini berbeda. Ketika kita menjelaskan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang masuk kategori syirik akbar misalnya, secara bahasa pelakunya disebut musyrik. Tidak berarti bahwa ketika kita melihat ada orang yang begitu, serta-merta inilah orang yang dimaksud. Oh bukan, nanti dulu. Ya. Seperti hakikatnya supaya gampang dipahami. Kalau kita menjelaskan aturan yang berlaku di republik ini misalnya. Kita buka KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada pasal umpamanya nih, umpama saja ya. Saya enggak pernah buka KUHP. Tapi seandainya ada pasal di situ yang mengatakan barang siapa melakukan perbuatan begini, begini, begini, maka dia berarti adalah termasuk kategori koruptor yang bisa dijatuhi hukuman mati. Ya. Kita sampaikan aturan ini kepada masyarakat, kita sosialisasikan. Kebetulan ada orang yang perbuatannya mirip dengan yang dibahas dalam KUHP tadi itu. Apakah lantas orang itu langsung dicap koruptor dan dijatuhi hukuman koruptor berupa hukuman mati atau diproses dulu? Proses dulu. Nah, sama. Jadi tidak semua yang disebutkan bahwa ini perbuatannya adalah perbuatan syirik, pelakunya itu pelaku namanya musyrik dan dia terancam dengan hukuman kekal abadi di neraka. Ya, ini adalah aturan yang Allah tetapkan dan Allah berlakukan kepada orang-orang dengan kriteria tertentu. Tugas kita adalah memperingatkan orang-orang, hati-hati loh ya, itu ada aturan kayak gitu tuh bunyinya. Jangan sampai kalian mengikuti perbuatan orang-orang yang kriterianya disebutkan oleh Allah sehingga kalian celaka seperti mereka. Tidak berarti ketika ada orang yang begitu langsung kita cap, wah inilah orang yang dimaksud sama Allah. Enggak begitu. Nah, untuk bisa menjatuhkan vonis itu perlu diproses. Diinterogasi dulu. Ya. Anda sudah tahu belum bahwa apa yang Anda lakukan itu namanya perbuatan syirik? Oh, saya belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Enggak tahu kalau ada kajian di Masjid Atin. Misalnya gitu. Enggak pernah diajak. Oh, kamu tinggal di mana? Tinggal di Bujang Sawit. Ah, masa enggak ada yang ngajak Bujang Sawit? Misalnya kan gitu. Jadi ditelusuri dulu, kira-kira punya alasan enggak orang ini ketika dia mengklaim dirinya tidak tahu. Kalau dia punya alasan, alasannya ada bisa dibuktikan, ya dia mungkin diberi dispensasi. Salat dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan membahas tentang al-masail. Masail ini adalah istimbat ya, atau kesimpulan yang dirangkum oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab terkait dalil-dalil yang beliau sebutkan dalam bab ke-22 ini. Yang pertama, tafsir ayatun nisa, penafsiran surat An-Nisa ayat ke-51 tadi kalau enggak salah. Yang kedua, penafsiran surat Al-Maidah ayat ke berapa tadi? 56 ya. 60 ya. Nah. Kemudian tafsir surat Al-Kahf ayat ke-21. Yang keempat, yang ini yang paling penting, wahiya ahammuha. Ma ma'anal iman bil jibti wa taqut, hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'abughdiha wa ma'rifati butlaniha. Apa yang dimaksud dengan mengimani al-jibt, yakni sihir dan at-tawhud? Apakah itu sekedar i'tiqad, keyakinan dalam hati, ataukah yang dimaksud mengimani al-jibti wa tawhud di sini adalah menyetujui, merestui orang-orang yang berlaku atau berbuat sihir dan bertingkah laku sebagai tawhud, walaupun perbuatan mereka itu dibenci dan diyakini sebagai kebatilan. Nah, yang dimaksud dengan iman kepada al-jibti wa tawhud di sini apa? Kalau kita lihat ke tafsir, orang Yahudi di sini mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu lebih benar ajarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang musyrik itu terkenal suka berbuat perbuatan-perbuatan yang menjadikan mereka termasuk tauhid. Ya. Tapi kenapa oleh si Yahudi ini masih dibenarkan? Ya, disetujui kebatilan mereka. Nah, Allah menggolongkan orang-orang yang membenarkan perbuatan batil sebagai orang-orang yang beriman kepada al-jibt wa tauhid. Jadi tidak hanya meyakini saja. Mungkin dalam hati mereka tahu ini Rasulullah jelas yang lebih benar. Ya. Wong mereka diberi Alkitab kok. Dan dalam Alkitab itu sudah disebutkan, dijelaskan ciri-ciri nabi akhir zaman. Dan hanya Rasulullah yang cocok dengan ciri-ciri itu. Tapi keyakinan mereka ini mereka sembunyikan. Yang mereka zahirkan, yang mereka nampakkan adalah persetujuan mereka kepada ahlul batil. Nah, ini faedah yang penting sekali. Jadi menyetujui ahlul batil itu berarti mengimani kebatilan. Mendukung ahlul batil padahal dia tahu itu adalah perbuatan batil, itu sama dengan mengimani kebatilan. Kalau yang didukung itu kekufuran, ya konsekuensinya dia dianggap kufur setelah Islam. Al-khamisah, qauluhum innal kuffara alladhina ya'rifuna aw ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Ya, ucapan orang-orang Yahudi bahwasanya orang-orang kafir sudah jelas mereka Yahudi ini tahu kalau orang-orang musyrik ini masuk kategori orang kafir. Mereka tetap saja mengatakan si kafir ini lebih benar jalannya daripada orang beriman. Ini menunjukkan karakter aslinya Yahudi. Karakter asli Yahudi itu memang layak untuk menjadikan mereka bangsa yang dimurkai oleh Allah, al-maghdub alaihim. Karena kebenaran itu sudah demikian jelas dalam kitab Taurat mereka, tapi mereka masih mengingkari, bahkan mereka membenarkan orang-orang yang mereka yakin itu sebagai pengikut kebatilan. As-sadisah wa hiya al-maqsud bit-tarjamah, yang menjadi tujuan ditulisnya bab ini, anna hadza la budda an yujad fi hadhihi al-ummah. Dan sikap-sikap orang Yahudi yang begitu itu pasti ada juga di antara umat Islam yang mengikutinya. Ada apa ada? Ada. Pasti Rasulullah yang bilang kok. Tattabi'anna sanana man kana qablakum. Ada di antara umat ini yang ngakunya muslim tapi yang dibela musuh Islam. Yang dibela adalah orang yang jelas-jelas memperolok-olok ayat Allah. Ada apa ada? Ada kan? Ada. Dan mereka ngakunya muslim toh? Ngakunya muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna hadza la budda an yujad fi hadhihi al-ummah kama taqarrara fi hadits Abi Sa'id. Karena dalam hadisnya Abu Sa'id disebutkan la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Jadi semua perbuatan tercelanya umat-umat terdahulu itu punya pengikut dari kalangan umat ini. Ada yang melestarikan, ada yang menghidupkan kembali. As-sabi'ah, yang ketujuh, tasrihuhu biwuku'iha. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan-perbuatan itu akan benar-benar terwujud. Yakni ibadatul awthan fi hadhihi al-ummah fi jumu'in katsirah. Munculnya peribadatan terhadap berhala itu akan benar-benar ada, dan bukan hanya satu dua yang begitu, tapi banyak. Banyak di antara umat ini yang kembali kepada paganisme. Al-thaminah, al-ajabul ujab, yang aneh bin ajaib ini, yang kedelapan ini. Khuruju man yadda'in nubuwah mithl al-mukhtar ma'a takallumihi anna Muhammadan khataman nabiyyin. Ya, ini belum selesai tadi kita bahas hadis yang terakhir ya. Karena faedahnya berkaitan dengan hadis yang terakhir. Jadi kita lanjutin dulu biar nyambung. Wazada, tambahannya Abu Dawud adalah wa innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan kalau sudah terhunus pedang di antara mereka, maka akan terus begitu. Perang saudara akan terus berkecamuk di antara kaum muslimin sampai yaumul qiyamah. Dan hari kiamat tidak akan bangkit sehingga ada di antara umatku ini yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sehingga ada di antara umatku sekelompok orang yang menyembah awthan, berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatun. Akan muncul 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan mereka itu masing-masing mengklaim dirinya sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun. Dan akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan dalam membela al-haq, memperjuangkan al-haq. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan terganggu, tidak akan dirugikan, tidak akan mendapatkan madharat dari orang-orang yang tidak menolong mereka dalam memperjuangkan kebenaran, maupun dari mereka yang menyelisihinya. Ya, itu semua tidak akan menyurutkan niat atau semangat sekelompok kalangan dari umatku yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai keputusan Allah datang. Maksudnya yaumul qiyamah. Jadi mereka akan istiqomah memperjuangkan kebenaran ini. Ada yang nolong, enggak ada yang nolong, ada yang musuhi, enggak ada yang musuhi, tidak menyurutkan semangat mereka. Nah, yang aneh di sini adalah Nabi sudah menjelaskan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Al-Qur'an sudah menjelaskan hal tersebut, tapi masih ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan jumlah mereka enggak sedikit. 30 orang masing-masing mengaku dirinya sebagai nabi. Contohnya Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ini siapa? Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Ini unik nih, Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia anaknya Abu Ubaid As-Saqafi. Abu Ubaid As-Saqafi ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya anak 10, laki-laki semua. 9 diantaranya beserta Abu Ubaidnya sendiri itu menjadi syuhada dalam Ma'rakatul Jisr, perang yang terjadi di masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melawan Persia. Ya, Sayyidina Umar pernah suatu ketika melakukan mobilisasi umum, istinfar am. Siapa yang mau menjadi mujahidin, relawan untuk berperang dengan Persia, diumumkan gitu, gak ada yang mau jadi relawan. Hari pertama gak ada, hari kedua gak ada, hari ketiga baru Abu Ubaid ini orang yang pertama. Karena apa? Karena mereka sudah kenal karakternya bangsa Persia ini ganas buas. Ya, musyrik. Watajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Mereka ini sengit banget permusuhannya. Dan adidaya ketika itu. Imperium dunia itu Persia sama Romawi. Ini salah satunya mau diserang, mau ditaklukkan, mau ditundukkan agar masuk dalam pangkuan Islam yang notabene adalah rahmatan lil alamin, agar mereka kembali kepada ibadatullah dan dikeluarkan dari ibadatul ibad, perbudakan terhadap sesama manusia. Ya, karena Islam itu mengajarkan orang ini hanya menjadi budaknya Allah. Yang lain-lain itu memperbudak manusia untuk manusia. Nah, berhubung Abu Ubaid adalah relawan pertama, akhirnya beliau yang diangkat sebagai panglimanya pasukan kaum muslimin. Ini beraninya luar biasa Abu Ubaid ini. Ya, kalau komandannya ekstra berani, pasukannya akan ikut, sehingga banyak yang jadi syuhada ketika itu. Termasuk kesembilan putranya, tinggal satu yang namanya Mukhtar ini. Subhanallah, ini yang paling celaka ternyata. Ya, yang ujung-ujungnya ya da'in nubuwah, mengklaim dirinya sebagai nabi. Dan dia juga yang terlibat pembunuhannya Husain. Setelah terlibat pembunuhannya Husain, dia taubat, berpihak kepada golongan yang dulu membela Husain. Walhasil ini orang pindah-pindah terus. Sekali waktu Syi'i, dikala lain jadi Khariji, pindah lagi jadi yadda'in nubuwah, kemudian terbunuh sebagai orang yang sangat jauh dari Islam. Ya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan yakhruju min saqif kadzabun wa mubir, kadzab itu adalah ini, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ya, karena dia mengklaim dirinya sebagai nabi, ma atakallumihi bisyahadatain. Anehnya itu dia itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-ummah, dan dia mengaku dia adalah bagian dari umat Islam. Wa anna ar-rasula haqqun, dan rasul itu hak. Wa anna al-qur'ana haq, al-qur'an juga hak. Dan di antara kandungan al-qur'an adalah wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa ma hadza yusaddaq fi hadza kullihi min at-tadadil wadih. Dan yang aneh lagi, orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, mengaku dia percaya bersyahadat, mengaku kebenarannya Rasulullah, kebenaran Al-Qur'an itu masih ada yang percaya gitu loh. Padahal sangat kontradiksi antara ucapan dengan klaimnya dia. Kok ya ada yang percaya? Sebagaimana orang-orang Yahudi itu begitu, umat ini ternyata juga ada yang kayak gitu. Waqad kharaja al-Mukhtar fi akhir 'asr as-sahabah wa tabi'ahu fi'amun katsirah. Mukhtar ini mulai menampakkan kesesatannya di akhir-akhir zaman sahabat dan pengikutnya lumayan banyak. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kesesatan itu tidak pernah ada akhirnya. At-tasi'ah al-bisyarah bi anna al-haq la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma madha. Ada kabar gembira dalam hadis yang terakhir ini bahwasanya kebenaran itu tidak akan terhilangkan secara total. Tidak akan hilang secara total sebagaimana yang dialami umat-umat sebelumnya. Bal la tazalu alaihi ta'ifah. Akan tapi tetap ada sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran ini. Al-ashirah, al-ayatul uzma. Dan itu terjadi di saat musuh-musuh Islam demikian gencar menumpas dan mematikan cahaya Islam. Di Soviet contohnya, yang 70 tahun hidup dalam komunisme, yang memerangi segala bentuk religius, unsur-unsur keberagamaan dengan sangat sengit sekali, ternyata ada orang-orang yang tetap memperjuangkan kebenaran di negara tersebut sampai runtuhnya komunisme. Ya, ini menunjukkan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bal la tazalu alaihi ta'ifah. Baik, al-ayatul uzma, tanda kebesaran Allah yang sangat besar di sini, annahum ma'atillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Walaupun mereka yang senantiasa memperjuangkan kebenaran itu jumlahnya sedikit, tapi mereka tidak terancam bahaya oleh orang-orang yang tidak mau menolong mereka, atau malah orang-orang yang memusuhi mereka. Ya, ini juga kabar gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhiita. Kalau kalian itu sabar dalam berjuang dan tetap bertakwa kepada Allah, maka segala makar mereka, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata asyrah, yang sebelas, anna dhalika syart ila qiyamis sa'ah. Bahwa tegaknya atau tetap eksisnya orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu adalah sampai hari kiamat. Yang kedua belas, ma fihi minal ayatil azimah, tanda-tanda nubuat, kemujizatan yang sangat besar diantaranya, Allah mengabarkan atau Nabi mengabarkan bahwasanya Allah menampakkan timur dan barat dunia ini kepada Nabi. Wa akhbara bima'na dhalik fa waqa'a kama akhbar. Kemudian Nabi menceritakan bahwa umatnya akan merambah ke penjuru timur dan barat, dan itu terjadi. Terjadi sejak akhir-akhir daulah, bukan akhir-akhir ya, pertengahan di masa-masa keemasannya daulah Bani Umayyah. Islam merambah ke barat, ke Afrika, kemudian naik ke Andalus sampai perbatasan, masuk ke Prancis bagian selatan, Portugal, Spanyol, itu hampir semuanya, Yunani itu hampir semuanya dalam pangkuan Islam. Kemudian di arah barat terus merambah, India, Pakistan, ya, sampai ke perbatasan Cina. Itu sudah pernah terjadi. Kemudian ekspansi itu masih terus berlanjut di masa-masa berikutnya. Fawaqa'a kama akhbar bi khilafil janub wasyamal. Tapi kalau bagian utara dan selatan enggak dibahas di sini. Karena memang subhanallah utara dan selatan itu belum tunduk ke pangkuan Islam. Ya. India itu hanya sebagian. Yang bagian-bagian selatannya masih belum. Utara-utaranya yang dekat-dekat Pakistan, Kashmir, iya, tapi yang selatannya belum. Afrika bagian-bagian selatannya masih belum. Belahan utara Rusia, Mongol, negara-negara Eropa yang bagian utara juga belum ditaklukkan. Jadi ini adalah mukjizat nubuwah. Ikhbaruhu bi annahu u'tiyal kanzain. Dan penjelasan beliau, pemberitahuan beliau bahwasanya beliau diberi dua perbendaharaan, yaitu emas dan perak. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil itsnatain. Dan bahwa doa beliau untuk umatnya itu diijabahi. Jadi umatnya tidak akan dibinasakan dalam satu waktu dan tidak akan dikuasai oleh musuhnya sehingga ditumpas habis. Tapi yang menumpas itu justru mereka sendiri. Wa ikhbaruhu bi annahu muni'a ats-tsalitsah. Wa ikhbaruhu bi wuqu'is sayf. Ya, doa beliau bahwa, atau bukan doa ya, pemberitahuan beliau bahwa pedang itu yang sudah terhunus dari sesama umat Islam kepada saudara mereka itu akan terus terhunus. Ya. Enggak akan berhenti perang saudara itu begitu meletus satu kali. Wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dhan. Pemberitahuan beliau bahwasanya umat ini akan saling membunuh satu sama lain, saling menjadikan tawanan. Wa khaufuhu ala ummatihi minal a'immatil mudhillin, dan kekhawatiran beliau terhadap bahayanya para pemimpin yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Wa ikhbaruhu bi dhuhuril mutanabbiin fi hadhihi al ummah. Pemberitahuan beliau bahwasanya akan muncul orang-orang yang mengaku nabi dari kalangan umat ini. Dan bahwasanya ada orang yang senantiasa ditolong dalam memperjuangkan din wa kullu hadza waqa'a kama akhbar, dan semua itu terwujud sebagaimana yang beliau beritakan. Ma'a anna kulla wahidin minha min ab'adi ma yakunu fil 'uqul, padahal masing-masing dari yang beliau sebutkan itu saat beliau menyebutkannya itu dianggap tidak masuk akal, dianggap terjadinya itu sangat kecil sekali kemungkinannya, karena sahabat ketika itu masih sangat bersahaja hidupnya, ya. Makan aja jarang-jarang kenyang, kok dikatakan akan menguasai timur dan barat. Wong kita jadi kepung sama musuhnya, sampai kita bikin parit, berlindung gak bisa melawan musuh, kok dikatakan akan menaklukkan Persia dan Romawi, harta akan melimpah. Kok dibilang begini, kok dibilang begitu, Rasulullah masih hidup, jelas-jelas beliau adalah khatamun nabiyyin. Kok diantara umatnya ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan 30 orang lagi tanggung-tanggung, ya. Itu sesuatu yang ketika disampaikan oleh Rasulullah sangat sulit untuk dipercaya kalau itu bakal terjadi. Tapi subhanallah terjadi. Ats-tsalitsata asyrah, ke-13, hasrul khaufi ala ummatihi minal a'immatil mudhillin. Beliau hanya khawatir satu saja. Satu sajanya ini ada apa? Kok cuma satu yang beliau khawatirkan, ya ini para imam pemimpin yang menyesatkan. Kira-kira kenapa kok beliau demikian khawatir? Ya, karena simpel alasannya, ya. Kalau sudah pemimpin itu kan berarti banyak yang ngikuti. Ketika dia itu menyesatkan, berarti dampaknya luar biasa ini. Dan beliau menggunakan bentuk jamak al-a'immah. Berarti ada banyak, enggak cuma satu. Makanya harus lebih hati-hati terhadap mengikuti seseorang. Ar-rabi'ata asyrah, at-tanbih ala makna ibadatil awthan. Peringatan tentang bentuk atau pengertian dari ibadat al-awthan, penyembahan terhadap berhala. Jadi bisa dalam bentuk apapun. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika kita menyaksikan acara-acara seperti kesyirikan atau ramalan-ramalan hanya sekedar hiburan, dan kita tahu bahwa itu adalah batil? Syukran, Ustaz. Apakah lalu ibadah sholat kita tidak diterima selama 40 hari? Bagaimana menurut antum? Nonton acara syirik dan itu dianggap sebagai hiburan. Ini error nih orang, ya. Syirik itu perbuatan yang sangat dibenci Allah, kok dia malah seneng? Error ini orang. Dia tahu bahwasanya itu adalah batil. Lebih error lagi, sudah tahu batil kok dia terhibur dengan kebatilan. Ini error banget ini orang nih. Apakah lalu ibadah sholat kita tidak diterima selama 40 hari? Kalaupun tidak seperti itu konsekuensinya, ini sudah cukup parah. Orang yang terhibur dengan kebatilan, terus ingkarul mungkarnya di mana? Man angkara biyadihi fahuwa mu'min, wa man angkara birisanihi fahuwa mu'min, wa man angkara biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Siapa yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan pengaruhnya, wewenangnya, kekuasaannya, dia hapus kemungkaran itu, maka itu masih mu'min tuh, beriman itu. Atau yang mengingkari dengan lisannya, dia kecam, dia kutuk, dia jelaskan itu sebagai kebatilan, maka dia masih mukmin. atau mengingkari dengan hatinya, dia benci, tidak senang. Ini terhibur kok. Kalau terhibur ini kan berarti tidak benci dia. Kalau masih mengingkari dengan hatinya itu masih mukmin, masih membenci itu mukmin. Kalau itu aja enggak, enggak ada lagi keimanan yang tersisa. Kalau benci aja enggak. Jadi sudah kronis ini. Kritis bahkan. Apakah ibadah sholat tidak diterima selama 40 hari lebih parah bahkan dari ini? Ini kritis, imannya sudah sekarat ini. Makanya segera taubat. Jangan sekali-kali merasa terhibur, sedikit pun jangan merasa terhibur. Bekasnya saja kita enggak boleh senang kok. Nabi SAW melewati perkampungan orang-orang yang diazab oleh Allah. Yarul Mu'adzabin, dalam peristiwa keberangkatan beliau ke Tabuk, beliau melewati daerah yang di situ Allah pernah menurunkan azab terhadap umat terdahulu. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan lewat di situ melainkan dalam keadaan nangis, atau kau enggak bisa paksa-paksain nangis. Jangan kalian minum dari sumur-sumur mereka, karena azab itu masih berkelanjutan. Nanti kalian ikut terkena azabnya. Itu orangnya sudah enggak ada, tapi peninggalan mereka masih ada. Itu kita enggak boleh merasa enjoy ketika melewati situ. Cepat tutup, kalau perlu muka kita ditutup. Untuk bentuk ingkarnya, bentuk ingkar terhadap sisa-sisa peradaban mereka. Lah ini orangnya masih ada di depan mata, dia terhibur. Wah ini sakit bener ini orang. Itu mengklaim tahu kebatilan. Lebih parah lagi, sudah tahu kok gak benci. Jangan-jangan kayak Yahudi. Ya sudah tahu mereka ini sesat kok dibela-bela gitu loh. Dikatakan mereka ini alal haq. Ana izin bertanya. Ya sudah sampai sini pertanyaannya. Ada keluarga saya seorang ukhti telah terkena penyakit sihir. Hal ini telah terjadi cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Saat diruqyah, jinnya ngomong bahwa dia tidak mau keluar. Telah dibawa ke beberapa tempat ruqyah tapi tak kunjung sembuh. Akibat dari hal ini ia sering sakit dan sering menangis sendiri. Saat ditanya keluarganya, tidak ada buhul ataupun tamimah di rumahnya. Bagaimana solusinya untuk hal ini? Kemudian ada kabar yang beredar di masyarakat bahwa solusinya adalah dengan menikah. Apakah ada dalil syar'i soal ini? Ya, kalau dalil syar'i enggak ada memang. Saya enggak tahu dalil syar'inya ada apa enggak ya. Apakah menikah itu menjadi solusi? Tapi pengalaman iya. Ada memang jin-jin yang dijelaskan oleh siapa ya, saya pernah baca di bukunya, gak salah, ucapan Ibn Taymiyah atau Ibnul Qayyim, bahwa sebab jin merasuki manusia itu ada 3 secara garis besar, gak usah dicatat ya, pahami aja cukup. Yang pertama karena seneng dia sama manusia, ya sudah dia seneng, enjoy dia ada di situ. Biasanya dia juga cemburu kalau orang ini disenangi oleh manusia. Itu ada pengalaman banyak itu. Banyak kasus. Ketika ada yang mau melamar, si jin ini bikin si perempuan yang dia senengin ini menggaruk-garuk sekujur tubuhnya sampai lecet-lecet, luka-luka, boroken. Jadi orang yang mau melamar, loh kok boroken, gak jadi. Nanti sudah mulai sembuh, ada yang mau lamar lagi, gitu lagi dia garuk-garuk semalaman. Akhirnya dirukyah, paksain dinikahin, hilang. Ada yang tendensinya karena balas dendam. Banyak terjadi. Si manusia ini misalnya melakukan apa, membuang sesuatu yang panas gitu ya di tempat-tempat tertentu, tidak membaca bismillah atau tidak membaca ta'awud pelindungan dari syaitan sehingga mengenai. Kita enggak tahu, kok enggak kelihatan. Nah, jin juga enggak mau disalahkan. Kenapa ada di situ, gitu kan? Pokoknya dia kena di situ, dia balas dendam. Mungkin yang kena anaknya atau saudaranya mati. Kemudian saudaranya ini balas dendam dengan mengganggu pelakunya. Ada yang begitu. Ada lagi yang tendensinya karena sihir, disuruh sama dukun untuk ganggu. Ya, kalau memang karena dia ini disenengin sama jin, ya dirukyah. Kalau enggak mau ya enggak usah diturutin. Karena itu perbuatan zalim. Terusin aja rukyahnya dan menikah. Ya insyaallah itu bisa jadi solusi. Kalaupun tidak, maka ini ibtila minallah, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menguji hambanya dengan apa yang Allah kehendaki, ya. Disikat aja dengan sabar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang terlarang, datang ke dukun, macam-macam ya, jangan. Apakah ahli bid'ah juga perlu diproses pelakunya sebelum divonis sebagai ahli bid'ah, seperti halnya pelaku syirik? Kalau kita sekedar menjelaskan nama perbuatan mereka, perbuatannya begini, begini, begini, pelakunya namanya ahli bid'ah, ya, atau menyifati mereka sebagaimana para ulama kita menyifati mereka, seperti al-mu'tazilah minal mubtadi'ah, ya, al-khawarij minal mubtadi'ah, al-rafidah minal mubtadi'ah, al-jahmiyah dan semisalnya itu, wulatus sufiyah minal mubtadi'ah, ya, enggak masalah, al-qadariyah minal mubtadi'ah. Kita hanya menjelaskan apa yang sudah selesai dibahas oleh para ulama kita. Tapi ketika fulan bin fulan ini ahli bid'ah, ya harus punya bukti. Gak bisa sekedar mengklaim begitu saja, harus ada bukti konkret. Adapun proses hukum itu tergantung antum punya wewenang enggak, punya kekuasaan enggak gitu. Kalau enggak punya, antum enggak bisa proses secara hukum. Antum hanya bisa menjelaskan di mana letak bid'ahnya dia, di mana letak penyimpangannya dia berdasarkan dalil-dalilnya. Itu saja yang bisa dilakukan. Itu wewenang orang yang diberi kekuasaan. Kalau yang diberi kekuasaan tidak pernah mempermasalahkan itu, ya itu nanti urusan mereka dengan Allah. Karena kekuasaan adalah bagian dari amanah, dan Allah akan minta pertanggungjawaban orang yang diberi kekuasaan ini, bagaimana engkau menjalankan amanah ini. Kalau antum tidak punya kekuasaan, ya alhamdulillah toh, bukan jadi tanggung jawab antum untuk memproses mereka. Di jurusan saya ada praktikum tentang melihat sperma di mikroskop untuk pembelajaran. Kayaknya mahasiswa biologi atau kedokteran ini. Setiap kelompok diharuskan membawa sperma. Apa sikap saya? Apakah mengambil punya sendiri? Apakah membeli kepada teman-teman yang menjual atau membuka jasa? Mohon nasihatnya. Apakah meminta dari yang lain? Kalau sperma kambing boleh gak kira-kira? Yang penting kan bawa sperma tuh. Toh dosennya yang gak tahu sperma apa. Apaan? Sejauh mana ini? Pertama ini sperma siapa yang diharuskan? Siapa yang tanya ini? Mesti malu mengaku. Hah? Sperma manusia atau sperma hewan boleh? Kalau sperma hewan boleh, sperma hewan aja. Cuman caranya piye? Sejauh mana keharusannya ini? Ini agak susah juga ini. Kalau nunggu mimpi basah juga, kapan mimpi basah ya? Ngambil punya sendiri gak boleh. Beli kepada teman-teman yang menjual, itu bukan untuk diperjualbelikan ya akhi. Atau membuka jasa. Wah, ini parah ini. Ada toh. Apa minta dari yang lain? Nah kalau ada yang mau baik hati ngasih, antum minta, ini kayaknya solusi paling paling mending ini. Nah, kan yang dosa dia. Aneh-aneh pertanyaan mahasiswa ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Barqani, dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Dalam hadis itu yang disebut umat nabi sebagai pendusta, 30 umat itu berada dalam zaman yang sama atau terhitung 30 orang pendusta dari sejak nabi wafat hingga akhir zaman nanti? Ya zahirnya pokoknya di antara umat-umatnya Rasulullah itu ya sejak beliau mulai mendakwahkan Islam sampai hari kiamat itu umatnya Rasulullah. Karena kalau di zaman beliau enggak muncul sekaligus 30 orang, enggak. Setahap demi setahap. Di antaranya Mukhtar bin Abi Ubaid, ada Sajjah At-Tamimiyah, ada Al-Aswad Al-Ansi, ada Musailamah Al-Kadzab. Berikut-berikutnya ada di antara mereka yang tobat juga ada. Seperti Al-Ash'ath ibn Qais sempat dia bukan mengaku nabi ya. Siapa yang tobat itu? Sajjah At-Tamimiyah kalau enggak salah dia tobat. Kalau enggak salah. Ada yang di abad berikut-berikutnya ya. Al-Mahdi bin Tomat dari Maghrib mengaku sebagai nabi. Yang made in Indonesia juga ada. Ya, Lia Edan. Namanya Lia Edan. Ini Bung Edan. Jadi itu tidak berarti satu zaman, tapi bisa terbagi dalam beberapa periode. Apa beda kursi dengan arsy? Kursi itu kata Ibn Abbas, maudi'u qadamaihi azza wa jalla. Jadi ini gambaran arsy ya. Kalau arsy itu kita punya gambaran istilah arsy itu seperti apa. Ini bukan arsynya Allah yang kita gambarkan, bukan lah ya. Tapi arsy secara bahasa sendiri itu adalah kursinya raja, tempat duduknya penguasa. Sarirul mulk, dipan, semacam dipan gitu untuk duduk penguasa. Biasanya ada ancik-anciknya itu loh, tempat telapak kakinya si penguasa itu. Kalau manusia itu ada tempat kakinya dia, ada tempat duduknya. Tempat duduknya namanya arsy, tempat kaki yang namanya kursi. Secara bahasa itu artinya. Jadi bedanya begitu, beda pengertiannya. Mana yang lebih besar? Arsy jelas. Ketika turun sujud didahulukan tangan dahulu atau lutut dahulu? Ikhilaf ini ya, masalah ini masalah khilaf. Dari cara memahami hadisnya. Hadisnya mengatakan jangan la yasjudu ahadukum la yabruku ahadukum fi salatihi kama yabruku al-ibil fa innahu yabruku ala rukbataihi wa rukbatahu fi yadihi wa rukbatuhu fi yadihi. Jangan kalian turun sujud sebagaimana unta yang merebah, karena dia merebah di atas kedua lututnya. Cuman ada keterangan kedua lututnya di tangannya. Lalu lutut antum di tangan apa di kaki? Kalau antum ikut letter leknasnya, pokoknya jangan lutut dulu. Mau lututnya di mana, pokoknya jangan lutut dulu. Berarti tangan dulu. Tapi kalau lihat bentuk zahirnya unta itu turun bagaimana? Depan dulu baru belakang. Berarti kalau kita jangan seperti unta, jangan tangan dulu baru lutut, tapi lutut dulu. Bingung toh? Saat sholat jika memakai lengan panjang, apakah tangan kanan harus diselipkan ke lengan baju saat sedekap? Jadi begini gitu ya. Tangannya masuk gini. Siapa yang mengharuskan? Tidak ada yang mengharuskan begitu. Saat masuk dan imam sedang tahajud, saya takbiratul ihram. Lalu apakah tangan saya sedekap atau ditaruh samping lurus? Saat masuk dan imam sedang tasyahud, saya takbiratul ihram. Secara umum diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yaitu perintah yang sifatnya umum dalam sholat. Nah, sholat itu meliputi 4 posisi. 1, posisi berdiri. 2, ruko. 3, sujud. 4, duduk. Kalau ruko, ada keterangan khusus enggak? Di mana lokasi tangan? Ada kan? Yaitu mencengkeram lutut. Enggak mungkin berarti sedekap. Ya, ini keluar dari posisi yang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita beralih ke posisi berikutnya, posisi sujud. Ada keterangan khusus enggak tangan kita di mana? Ada, yaitu di atas tanah, merupakan 2 dari 7 anggota sujud yang harus nempel, yaitu kedua telapak tangan. Enggak mungkin juga berarti sedekap. Duduk, ada keterangan enggak? Ada, di mana? Di paha, mendekati lutut. Berarti enggak mungkin juga. Tinggal berlaku saat posisi berdiri. Ya, selama itu namanya berdiri, pas mau takbiratul, setelah takbiratul ihram, apakah setelah iktidal, berarti masuk dalam perintah umum untuk meletakkan al-yamin ala shimal. Tapi ala kulli hal, meletakkan ini dijelaskan hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan juga rukun, ya. Jadi tidak menjadikan sholat seseorang batal seandainya pun dia tidak sedekap. Tapi kalau bagusnya bagaimana, ya bagusnya sedekap. Saat rukuk, kemanakah pandangan mata melihat jempol kaki? Jadi pandangan itu kalau orang berdiri melihat tempat sujud. Ketika rukuk, lihat jempol kaki. Ketika sujud, lihat apa? Lihat hidungnya sendiri. Yang paling gampang dilihat sudah, antum enggak usah takaluf gitu loh. Sujud harus ke tempat sujud, pusing mata antum. Lihat jempol kaki aja. Jadi kalau sujud tuh lihat ujung hidungnya sendiri. Yang nyaman untuk dilihat. Nah, wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi.